Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalahu, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, masalah dan problematikanya tidak mungkin lepas dari tataran keluarga. Kalau ingin menarik benang merah, menelusuri sumber untuk menemukan asal muasal dari problematika kehidupan, nanti ujung-ujungnya di tingkat keluarga. Keluarga yang baik akan menjadi sumber kebaikan yang tidak hanya dirasakan oleh keluarga itu saja, tetapi akan menjadi sumber kebaikan sampai tataran hidup berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, kalau kita lihat dari atas, dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara, persoalan dan problematikanya itu pasti kembali ke tingkat keluarga. Penyakit masyarakat pekat, apapun itu bentuknya, dari kejahatan narkoba, kemudian kriminalitas, tindak pidana, perjudian, minuman keras, pembunuhan, pergaulan atau seks bebas, kenakalan remaja, perselingkuhan, itu kalau ditelusuri sebabnya keluarga yang kurang harmonis, broken home. Sebaliknya, kita melihat dan menyaksikan sekian banyak orang itu sukses, dikatakan sukses, berhasil, ternyata berasal dari keluarga yang baik. Itu pandangan umumnya. Walhamdulillah, syariat kita, syariat agama Islam, adalah syariat yang sangat memperhatikan hal ini. Nah, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahas dan menerangkan tentang hidup berkeluarga, hak-hak suami beserta kewajibannya, hak-hak seorang istri sekaligus kewajibannya, selaku orang tua apa yang harus dilakukan sebagai kewajiban, dan apakah hak yang akan dia terima sebagai orang tua. Selaku anak juga sama, anak memiliki hak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Tetapi anak juga punya kewajiban, kewajiban yang harus dia laksanakan sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Mulai dari lingkup kecil seperti ini, suami dan istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, itu menjadi bibit atau benih kebaikan yang akan menumbuhkan sekian banyak pohon-pohon kebaikan sampai tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Tidak sedikit yang merindukan kehidupan yang aman, sentosa, damai, sejahtera. Tidak sedikit yang merindukannya, bahkan hampir semua kita menginginkannya. Kehidupan di dunia ini aman, sentosa, damai, sejahtera. Lahir batin. Tetapi untuk mewujudkan kehidupan seperti ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa kita perbuat? Kita mulai dari langkah yang sederhana. Kita awali dari lingkup keluarga. Sebab ketika kita berbicara lebih meluas, tatanannya sebuah bangsa atau negara, jujur saja kemampuan kita terbatas. Apa yang bisa kita perbuat dengan kemampuan terbatas, daya pikir pun terbatas? Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampumu. Nah, sekarang batas kemampuan kita di mana? Batas kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang ya berbuat di tatanan keluarga. Biiznillah, dengan berkah yang Allah curahkan, keluarga yang baik ditambah keluarga yang baik, ada lagi keluarga yang baik, sekian banyak keluarga yang baik ini akan menjadi sebab terwujudnya sebuah tatanan hidup yang lebih luas, aman, sentosa, damai dan sejahtera. Pertanyaannya sekarang, di atas muka bumi ini, wilayah mana yang pantas untuk disebut sebagai wilayah paling aman? Paling aman dan nyaman. Tidak mungkin kita menjawab lain. Jawaban kita hanya satu, kota Mekah. Itu sudah kota yang paling aman. Siapapun dari kita yang pernah berkunjung ke sana, menjadi saksi hidup. Betapa amannya kota Mekah. Betapa amannya kota Mekah dibandingkan kota-kota yang lain. Ya. Rasa amannya pun lahir batin. Hampir tidak pernah kita menyaksikan kericuhan, keributan di sana. Toko-toko, warung-warung, restoran, ketika waktu sholat tiba, pintunya terbuka. Sekalipun tertutup, hanya ditutup dengan kain barang dagangan yang ada di depan toko itu. Tutup, gitu aja. Kejahatan sangat minim sekali. Yang ada adalah zikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tingkat kepadatannya tinggi. Baik yang tinggal menetap di sana maupun yang berkunjung silih berganti. Hari-hari seperti ini jutaan orang berkumpul menjadi satu tumplek-blek di sana di kota Mekah. Tapi teratur, rapi. Ya. Teratur rapi. Menjadi sebuah cita-cita kita bersama memiliki tempat tinggal sebuah negeri yang aman, seaman kota Mekah. Nah, pertanyaan berikutnya, sejarah kota Mekah itu sendiri menjadi sebuah kota yang aman, tentram, damai dan sejahtera, berawal dari apa? Jawabannya berawal dari sebuah keluarga kecil, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari-hari ini sudah kita lewati, tapi kita masih pada hari-harinya, hari-hari tasyrik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kota Mekah itu sendiri sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji, yang pertama kali tinggal menetap di sana adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah haji adalah ibadah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ka'bah, siapa yang membangunnya? Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Ibadah sa'i, antara Bukit Safa turun berjalan, kemudian di antara pilar hijau untuk yang laki-laki berlari, selesai pilar hijau berjalan kembali naik ke atas Bukit Marwah menghadap ke arah Ka'bah, berdoa, selesai itu kembali lagi ke Safa 7 kali. Tidak lepas dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah menyembelih yang tidak hanya dilakukan oleh jamaah haji tetapi oleh umat Islam seluruh dunia, itu juga tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mula-mula dari keluarga kecil itulah, keluarga yang menunjukkan ketaatan sempurna dan kepatuhan luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa kecil apabila kita membandingkan dengan keluarga tersebut. Tidak ada apa-apanya. Pengorbanan yang kita lakukan, perjuangan yang kita jalankan masih kecil sekali dibandingkan pengorbanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sempurna alaihissalatu wassalam. Baik Nabi Ibrahim selaku ayah maupun suami, istrinya Hajar alaihissalam selaku istri maupun ibu, Nabi Ismail selaku seorang anak, kepatuhan yang luar biasa, sempurna. Nah, hari-hari seperti ini patut diulang lagi untuk membaca, menelaah kisah-kisah tersebut, agar setiap muslim bisa meneladani, mencontoh dengan sebaik-baiknya, supaya dengan kisah-kisah yang dibaca itu rasa ujub, sombong dan takabur itu bisa dilawan dan dihilangkan biiznillah. Rasa ujub itu kadang muncul, merasa dirinya yang paling banyak berkorban, merasa dirinya yang paling berat berjuang, merasa dirinya lah sebagai bagian terpenting dalam dakwah, bahkan menganggap tanpa dirinya kegiatan dakwah akhirnya terbengkalai. Na'udzubillah, ujub seperti ini. Berapa sih yang kita korbankan? Apa-apa saja yang sudah kita perjuangkan? Masih terlalu kecil apabila dibandingkan dengan pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus sebagai penyemangat buat kita semua, penyemangat dan motivasi agar terus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, utamanya menjalankan dakwah ya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mulainya dari apa? Dari keluarga kecil ternyata. Keluarga walaupun kecil, namun bila dasar pondasinya adalah kesamaan visi dan misi untuk sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, maka keluarga kecil itu akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita harapkan, berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah itu kebaikan dan manfaat yang terus-menerus berlangsung. Itu yang kita harapkan. Walaupun keluarga kecil, tapi karena visi misinya sama, pondasi dasarnya untuk membangun keluarga itu adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berkahi, Allah akan berkahi. Dan berkah itu seperti yang kita singgung di depan tadi, tidak hanya dirasakan oleh keluarga tersebut, tapi berkahnya pun bisa dirasakan oleh sekian banyak pihak. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat yang cukup panjang disebutkan di sana bahwa Allah subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istri dan anaknya dari kampung halaman mereka di negeri Syam untuk dibawa ke Mekah. Untuk dibawa ke Mekah. Itu pun perintahnya bukan Nabi Ibrahim ikut tinggal bersama dengan mereka nantinya. Perintah itu adalah memindahkan anak istrinya ke lembah Mekah, kemudian ditinggalkan. Nabi Ibrahim harus kembali ke negeri Syam. Lihat sosok seorang suami sekaligus ayah yang memiliki kepatuhan dan ketaatan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah, itu jaraknya tidak dekat dari Syam sampai ke lembah Mekah. Jauh ribuan kilometer. Bukan cuma Cikijing Talaga atau Cikijing Majalengka, enggak. Jauh sekali. Dari negeri Syam sampai ke Mekah itu ribuan kilometer, bayangkan. Allah perintahkan, pindahkan keluargamu ke sana. Perjalanannya jelas berat, zaman dulu kok. Segalanya serba terbatas. Alat transportasinya, segala-galanya lah. Siang malam, jalannya asing pula. Bukan kemudian sangat dikenal, bukan. Dibawalah istri dan anaknya ke lembah yang sunyi sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tidak ada pohon, tidak ada tetumbuhan, rumput menghijau. Tidak ada sumber mata air. Tidak berpenghuni. Sepi, sunyi. Yang ada cuma gunung-gunung batu. Seperti yang sampai sekarang masih bisa disaksikan yang mengelilingi kota Mekah itu. Gunung-gunung batu, bukit-bukit batu, dan seterusnya. Nah, dibawa ke sana. Sesampainya di sana ditinggal pergi. Yang ditinggalkan sebagai bekal hanyalah sekeranjang kurma, air satu wadah. Diletakkanlah di sana istri dan anaknya. Nabi Ibrahim kemudian berjalan kembali ke arah asal, membelakangi istri dan anaknya. Istrinya mengikuti dari belakang. Fatabi'athu ummu Ismail faqalat ya Ibrahimu aina tadhhab tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi anisun wala syai'. Ibrahim sebagai suami sekaligus ayah berjalan menjauh, diikuti dari belakang oleh istri dan anaknya yang digendong. Saat itu Ismail masih menyusu, bukan remaja apalagi anak muda, masih bayi yang digendong disusui, masih menyusui. Diikuti dari belakang, "Hei Ibrahim, suamiku, aina tadhhab, mau pergi kemana? Tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi anisun wala syai'. Engkau tega tinggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada teman di sini, enggak ada apa-apa." Nabi Ibrahim diam, tidak memberi jawaban apa-apa. Diulang lagi oleh istrinya, "Ya Ibrahim, suamiku Ibrahim, mau kemana kamu pergi? Apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah seperti ini?" Tidak dijawab lagi. Diulang lagi, "Ibrahim, suamiku mau kemana engkau pergi?" Diikuti terus dari belakang. Sampai kemudian istrinya faham dan sadar bahwa tidak mungkin suaminya melakukan hal seperti itu kalau bukan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma keinginan sendiri, enggak mungkin lah. Karena sang istri faham bahwa suaminya adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang penuh tanggung jawab. Sampai kemudian sang istri bertanya, Allahu amaraka bihadza, suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini semua? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini semua? Barulah Nabi Ibrahim memberikan jawaban, na'am, iya. Faja'ala la yaltafitu ilaiha. Proses tadi, Nabi Ibrahim menoleh ke belakang meskipun sekali tidak. Tidak menoleh sekalipun. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berat memang. Jangankan seperti itu. Wong kita aja pengen berangkat daurah. Ninggalkan istri dan anak di rumah mertua aja kadang kepikiran. Udah mau berangkat daurah dibatalkan. Padahal udah bayar tiket bis, bayar tiket kereta, bayar tiket ini. Udah siapkan bekalnya. Baju, pakaian satu rangsel. Plus bekal makanannya. Siap, udah siap. Mau berangkat, gak tega lihat istri sama anaknya. Gak jadilah streaming wae. Bagaimana kita mau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah? Sementara apa? Kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Thalabul ilmi itu perintah Allah. Menghadiri majelis ulama juga perintah Allah. Toh tidak tiap hari, setahun sekali. Setahun sekali. Semangat untuk melaksanakan perintah Allah sangat lemah. Baru mau berangkat, ingat anak, ingat istri. Gak jadi berangkat. Ya gak ada apa-apanya kan dengan Nabi Ibrahim. Mau merasa berjasa. Mau merasa paling banyak berkorban. Untuk dakwah. Mau pisah sama anak dan istri dalam rangka ketaatan aja masih berat. Padahal jelas. Anak istrinya di mana? Kalau tidak di rumah sendiri yang aman. Wong di depan rumah ada pos ronda. Tetangga kanan kiri juga baik. Iya kan? Kulkas sudah dipenuhin isinya. Beras, tepung, minyak, telur juga udah dibelikan. Gas pasang 3 sekaligus. Maksudnya diisi penuh 3-3-nya. Iya kan? Alat komunikasi di genggaman tangan. Kalau ada apa-apa tinggal telepon. Kurang apa? Coba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, istri dan anaknya ditinggalkan di tempat yang sepi, enggak tahu sama siapa di situ. Tapi itu perintah Allah. Subhanahu wa taala. Iya kan? Tegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dasarnya apa? Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari kita yang punya keinginan dan semangat untuk beribadah, untuk apa namanya terlibat dalam dakwah, apalagi kalau sudah diminta untuk aktif dalam dakwah, diminta untuk terlibat dalam kepanitiaan, diminta untuk ikut dalam kepengurusan, ya tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'ala, siap. Nah, ini bukan urusan maksiat. Bukan untuk merencanakan makar atau berbuat dosa. Bukan. Ini ibadah. Kenapa mesti ragu? Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Iya. Kok enggak? Kenapa mesti ragu? Iya. Bismillah. Ini kan. Di bagian manapun kita ditempatkan, siap. Di bagian parkir, siap. Bagian kebersihan, siap. Di bagian keamanan, siap. Di bagian apapun, siap. Ta'awun. Bantu-membantu, tolong-menolong, dukung-mendukung, sokong-menyokong. Urusannya jelas, ini ibadah, dakwah. Fisabilillah, memperjuangkan agamanya. Menegakkan kalimat Allah supaya tinggi di atas muka bumi. Walaupun hanya petugas parkir. Jangan dikira petugas parkir itu tidak... apa tidak punya peran. Perannya luar biasa. Petugas parkir perannya tak tergantikan. Ini contoh loh ya. Yang lain juga sama, perannya tak tergantikan. Cuman sekarang kita jadikan contoh bagian parkir ya. Petugas parkir itu membawa nama dakwah. Membawa nama dakwah. Coba bayangkan kalau ada satu masjid, di sana diselenggarakan kajian ahli sunnah. Pesertanya membawa kendaraan bermotor. Oleh petugas parkir diarahkan, ditata rapi sekali. Arahnya sama. Motor itu bagian kepalanya menghadap ke selatan semua misalkan. Standarnya sama. Bukan miring. tapi standar tengah itu. Tegak, set. Helmnya dibuat seragam. Nyimpen helmnya di spion sebelah kanan. Rapi, ditarik dari selatan sampai utara, sekalipun pakai tali benang ditarik gini, lurus. Bahkan rata-rata ketinggiannya kalau kita pakai waterpass, lurus banget, rapi sekali gitu. Itu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, rapi semua. Kira-kira kalau ada orang datang pertama kali mengikuti kajian Ahlus Sunnah, masuk di halaman masjid, lihat pemandangan sepeda motor yang rapi seperti itu, kira-kira merespon gak? Kira-kira loh ya. Itu pemandangan susah kita dapatkan. Insya Allah, berarti salafi ini orangnya rajin-rajin ya. Tertib, mudah diatur, disiplin, bersih. Cocok nih sama saya ini. Sepeda motornya rapi. Ntar sandalnya juga rapi. Seneng orang tertarik untuk, ya ini nih yang saya cari. Tapi coba kalau bayangkan, sebuah masjid parkirnya gak rapi. Sepeda motor ini ngadepnya ke sana, sampingnya ke sini. Helmnya ada yang di jok, helmnya ada yang di spion, helmnya ada yang di gantungan bagian tengah. Kan itu. Yang satu lurus, yang satu miring. Iya kan? Yang satu ditelesepin di bawah pohon, yang satu disembunyikan di belakang pos. Iya kan? Enggak rapi, enggak lurus. Sembarangan lah. Kira-kira kalau ada orang datang mengikuti kajian itu kira-kira apa? Positif apa negatif penilaiannya? Ya pasti negatif. Ya. Bener gak? Kayak negatif. Kok kayak gini sih? Gini. Sandalnya sana, sandalnya sini. Amburadul pokoknya. Apalagi kalau misalkan dia baru pertama kali datang, sandalnya hilang. Wah udah itu. Pengalaman buruk tuh. Pasti pengalaman buruk. Ternyata gak hilang. Dipakai sama orang ya kan? Gak dikembalikan di tempat semula. Itu udah pasti kesannya negatif. Ini kajian, nggak mau lagi lah kesini. Jadi tukang parkir, petugas parkir itu luar biasa. Itu kerapian dari aspek safety dan keamanannya, yang mengatur keluar masuk lokasi, ngasih jalan, memikirkan transportasi yang lain agar tidak terganggu seperti apa, sehingga peserta kajian itu mengikuti kajian dengan tenang, nggak usah mikir helmnya hilang, nggak usah mikir spionnya dicuri orang. Gak usah mikir kenapa, sudah ada petugas parkir yang menjaga. Apalagi motonya petugas parkir sampai motor terakhir. Kan itu. Kalau motor masih ada satu, tidak boleh pulang pokoknya. Harus kita jaga. Tapi peserta ya tahu diri dong. Terus jangan dikerjain, dah pulangnya nanti aja. Biar bagian parkirnya juga gak pulang-pulang. Jangan. Iya. Luar biasa. Suatu saat ada di antara kita diminta, dimohon. Afwan akhi, ini bagian parkir masih kurang 7. Kalau antum bagaimana? Udah halus banget loh itu. Kan itu. Bukan perintah, bukan komando kan itu ya. Sekarang itu, antum tidak boleh tidak harus jadi tukang parkir. Tidak ada kata lain kecuali siap. Nah, kan beda itu. Tapi ini kurang 7. Mohon antum berkenan. Kan gitu ya. Iya, siap berangkat. Jangan aduh. Istrinya gimana nih? Anaknya gimana nih? Halah. Cuma dipisahkan berapa jam perjalanan. Hanya terpisah 1 hari lah paling maksimal. Dari pagi sampai malam. Apa beratnya? Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istri dan anaknya. Seperti tadi itu kondisinya. Nah, para istri mestinya juga meniru istri Nabi Ibrahim Hajar alaihissalam. Ketika ditinggalkan tadi kan istrinya tanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan engkau ini semua wahai Ibrahim? Suaminya menjawab, iya. Apa kata istrinya? Idzan la yudayyi'una. Kalau memang ini perintah dari Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan kami. Tidak akan mungkin Allah telantarkan kami. Itu kan sebuah keyakinan dari seorang istri salehah. Nasihat untuk para istri juga begitu. Ketika suaminya ingin aktif dalam dakwah, ingin membantu sebisanya, ya. Punya keinginan beribadah, beramal saleh, dukung, didukung, disupport penuh dimotivasi. Bukan tanpa sadar menjadi penghalang. Bukan tanpa sadar menjadi penghalang. Suaminya berangkat jadi petugas parkir. Ya kan, "Mas, Mas. Antum ini misalkan, antum ini kan sarjana ekonomi. Di Salafi jadi petugas parkir." Ya ternyata suaminya sarjana ekonomi. Cuma diminta jadi tukang parkir, bagian parkir. Ya jangan seperti itu dong. Itu justru mengurangi semangat sang suami. Tapi disupport, kan itu. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar. Tidak usah terlalu memikirkan kami di rumah. Semuanya sudah ada, kan itu. Yang penting ikhlas sampai selesai. Jangan belum selesai udah pulang, Mas. Harus tanggung jawab. Kan itu didukung, disupport. Bila perlu dikasih bekal, air minum, biar gak beli di warung. Ekonomis kan, dibawakan air minum satu wadah, demikian juga jajanan camilan satu tempat plastik kecil, beli apel dikupas kulitnya diiris-iris kecil, kan gitu. Ketika suaminya berangkat jadi petugas parkir daurah nih, ini kan, ini bekal dari aku, luar biasa. Jadi suaminya berangkat seneng, bahagia, kan gitu. Nggak usah ditanya sampai jam berapa, Mas. Nggak usah ditanya. Oh jelas suaminya itu berjuang fisabilillah dalam rangka dakwah, menyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ditanya jam berapa pulangnya. Itu akan membuat suami berpikir. Tapi tadi lepas keberangkatannya dengan senyum, dengan doa, support, motivasi. Nggak usah pikirkan kami di rumah, kan itu. Kalau misalkan sudah datang tengah malam sekalipun, ketuk sekeras-kerasnya. Kalau tidak, telepon, nanti handphone ada di samping, kan itu. Telepon saja, kan begitu. Atau misalkan kunci aja, karena rumah kuncinya ada dua, satu di rumah, satu dibawa oleh suaminya. Dikunci dari dalam, kuncinya diambil, simpan di paku, ya kan? Tempat menggantungkan kunci. Suaminya bawa kunci sendiri. Jadi walaupun pulang jam 2 malam, setengah 3 dini hari, bisa masuk. Udah janjian, silahkan. Kan gitu. Semangat. Nah, itu awal dari sebuah keluarga. Keluarga yang baik. Keluarga yang sama-sama ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sama-sama ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang istri yang mendukung suaminya, jelas suaminya itu pergi berangkat untuk beribadah, bukan dalam rangka maksiat, bukan. Mestinya dia senang Allah pilihkan untuknya seorang suami laki-laki soleh. Buktinya berkumpul dan bermajlisnya dengan orang-orang soleh, sesama ahlu sunnah, sesama salafiyin. Nah, jelas di mana posisinya. Di masjid sedang rapat, di pondok sedang rapat, di arena atau di area daurah jaga sepeda motor dan mobil karena peserta sudah datang dari sehari sebelumnya. Dipastikan di tempat-tempat yang baik, bukan suaminya kemana, kan, di kafe, diskotik, kan itu, atau misalkan duduk di angkring warung, ya kan? Dari awal malam sampai menjelang dini hari ngobrol sana ngobrol sini. Enggak, tujuannya bukan itu. Tujuannya itu ibadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dukung, disupport. Demikian juga mengkondisikan anak-anaknya. Bukan malah suaminya mau berangkat, anaknya dicubit nangis itu. Biar suaminya ragu, berangkat enggak, kan gitu. Atau misalkan suaminya nangis, nyari, "Abi mana, abi, abi, abi." WA suaminya, "Di, anaknya nangis nih, nyari." Padahal suaminya baru prit. Ini nih ngatur sepeda motor sama mobil. WA masuk, "Ya Allah, anaknya nangis nyari." Enggak fokus untuk menjalankan tugas sebagai pengaturan parkir. Kan itu. Mestinya seorang istri yang baik sekaligus sebagai ibu, ya kan, mendukung tugas-tugas suaminya dalam dakwah. Ketika anaknya menangis atau mungkin cari-cari ayahnya, abinya, ibunya menenangkan, "Nak, ayahmu sekarang sedang berjuang. Ayahmu itu seorang pejuang loh. Ayahmu seorang pejuang. Besok kamu kalau besar, ikutilah jejak ayahmu sebagai pejuang. Kalau siap dibilang tukang parkir gak apa-apa. Tapi kalau misalkan anaknya masih belum siap, ya sampaikan aja dalam bahasa yang masih umum. Ayahmu itu sedang berjuang untuk dakwah. Kita doakan semoga aman. Semoga cepat selesai pekerjaannya, tugasnya. Semoga sehat, gak ada halangan apa-apa. Abimu, ayahmu gak kemana-mana. Baru rapat di masjid, baru rapat di pondok. Ini di lokasi daurah. Udah, kita sekarang tidur, istirahat. Nanti malam ayahmu sudah pulang, insya Allah. Kan begitu, bukan malah telepon, "Bi, ini anaknya mau ngomong nih. Abi, kapan pulang?" Ya, ngatur parkir udah gak semangat itu. Motor masih sisa 10, izin duluan. "Afwan akhi, anak dulu pulang duluan. Yang lain cemburu, anak juga pulang duluan." Itu dari keluarga kecil yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar alaihissalam. Bagaimana dengan putra mereka, Ismail alaihissalam? Ismail pun demikian. Ketika sang ayah menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Anakku, saya bermimpi menyembelihmu. Sementara mimpi para nabi itu adalah wahyu. Aku bermimpi menyembelihmu. "Fanzur madza tara." Apa pendapatmu? Anaknya yang masih remaja, Ismail alaihi salam mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayahku, laksanakan perintah itu. Sembelih saya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah. Insyaallah wahai ayah, engkau akan menemukan diriku minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Loh, ini keluarga kecil ini, bapaknya saleh, ibunya salihah, anaknya juga saleh, luar biasa. Enggak ragu si anak. Tidak banyak bertanya. Kenapa? Udah jelas. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya Nabi Ibrahim, tapi itu perintah Allah. Maka hilanglah rasa berat. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam karya beliau Qasasul Anbiya, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa usia Nabi Ibrahim ketika memiliki anak pertama yaitu Ismail itu sudah 86 tahun. Sudah lanjut usia. Istrinya pun sudah menjadi ajuz, lanjut usia, seorang nenek. Kuasa dari Allah, kemahamampuan Allah Jalla wa'ala. "Innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahukun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Usia 86 tahun, Nabi Ibrahim punya anak, yaitu Ismail. Bayangkan sekarang, sampai umur 86 tahun menunggu anak. Setelah itu Allah berikan anak sebagai anugerah anak. Iya kan? Dibesarkan, menginjak usia remaja. Menjadi anak yang penurut, taat, berbakti, cakep, baik, membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Diperintahkan itu disembelih. Diperintahkan anak satu-satunya lagi. Saat itu anak laki-laki berat, harta yang paling berharga itu udah ditunggu puluhan tahun kok. Beda kalau misalkan ada orang tua punya anak 5, punya anak 6, yang satu nakalnya, masya Allah, bikin malu, yang ini yang itu segala macam. Ada informasi, "Pak, anaknya meninggal karena kecelakaan." "Alhamdulillah." "Loh, kok alhamdulillah?" "Iya." Ditanya, "Kok malah alhamdulillah, Pak?" "Iya, itu seandainya dengan meninggalnya itu memutus perbuatan-perbuatan jelek dia. Saya khawatir kalau dia terus berbuat jelek." Iya kan? Beda kan? Anaknya 5 lagi, hilang 1, masih ada 4. Anaknya 6, hilang 1, masih ada 5. Nah, kasusnya seperti itu tadi lagi. Nah, bersyukurnya kenapa? Itu yang terbaik untuk anak saya insya Allah. Kalau terus-menerus dosanya kan tambah banyak. sementara kita tidak tahu apakah dia akan mendapatkan hidayah ataukah tidak. Tanpa dia inginkan, tanpa diharapkan, terjadi, meninggal dunia. Sementara Nabi Ibrahim itu anak satu-satunya, sudah ditunggu puluhan tahun lamanya, diperintahkan itu disembelih. Bukan main-main loh, ini bukan sandiwara. Sungguh-sungguh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang anak dengan sabar mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar." Bapakku, kerjakan perintah Allah. Engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika anak dan bapak dan anak itu sudah berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin. Ismail sudah diposisikan di atas tanah, dibaringkan pipinya. Siap untuk disembelih. Pisau tajam sudah menyentuh kulit lehernya. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Kami panggil, "Ya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Surat As-Saffat. Sungguh kami akan wafadainahu bidzibhin azim. Engkau telah melaksanakan mimpi itu dengan benar dan jujur. Kami gantikan anakmu dengan sesembelihan yang besar. Demikianlah kami memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat. Nah, yang kemudian setiap tahun sekali umat Islam menyelenggarakan ibadah kurban untuk mengingatkan kita semua bahwa ayo kita sama-sama meniru dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi dan untuk melaksanakan perintah Allah tidak ada rasa berat. Tidak ada rasa berat. Nah, itu tadi gambaran dari keluarga kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah keluarga yang dibangun, dibina di atas pondasi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan berkah. Ya kan? Dari keluarga kecil ini Allah berikan berkah yang luar biasa yang sampai sekarang bisa dirasakan umat Islam. Ya kan? Mulai dari keberkahan itu dalam bentuk apa? Munculnya air zam-zam, sumur zam-zam. Iya kan? Kemudian Mekah menjadi ramai. Ditempati, ditinggali oleh orang. Pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya tadi pertama kali, beliau terus berjalan menjauh tanpa menoleh sekalipun ke belakang, sampai melihat ada sebuah bukit kecil, beliau naik di atasnya, barulah berbalik arah menghadap ke lokasi anak istrinya ditinggalkan. Beliau berdoa yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tsamarati la'allahum yashkurun." Itu doa Nabi Ibrahim sambil beliau mengangkat kedua tangannya. "Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, ini askan tu min dzurriyyati, sungguh aku tempatkan anak keturunanku biwadin ghairi dzir'in, di sebuah lembah yang tidak ada pohon, tidak ada tetumbuhan di sana. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah wahai Tuhan kami, agar mereka mau melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati umat manusia itu selalu condong dan cenderung ke sana, selalu dirindukan. Umat Islam selalu merindukan Ka'bah, merindukan tanah suci. Warzuqhum minat samarat, berikan rizki untuk mereka dalam bentuk pohon-pohon, buah-buahan, kebun, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Doa dari Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Kota Mekah sekarang seperti apa? Semua dan seluruh aneka buah-buahan ada di sana tanpa menanamnya. Ya kan? Di warung-warung, di supermarket ada. Air berlimpah. Ya. Baik air minum maupun air bersih. Ya kan? Perekonomian bergeraknya luar biasa. Aman, tentram, damai. Apa yang dimohonkan Nabi Ibrahim, Allah kabulkan. Sebabnya apa? Itu tadi, keluarga kecil. Yang sama-sama punya visi dan misi, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling penting seperti yang disebutkan Nabi Ibrahim dalam doanya tadi, liyuqimus shalah. Menegakkan salat. Artinya untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, mulailah dari ibadah salat. Mulailah dari ibadah salat. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Seorang istri akan Allah berkahi membangunkan suaminya sholat malam. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Bila perlu pukul mereka kalau usianya sudah 10 tahun. Ya kan? Perbanyak sholat sunnah di rumah. Ya kan? sholat jamaah bagi yang laki-laki. Ibadah sholat itu menjadi pilar terpenting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau setiap malam ayqadha ahlah, beliau membangunkan anak istrinya sambil mengatakan as-salat as-salah, ayo salat. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Nah, itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Muawiyah bin Qurrah menceritakan bahwa ayahnya dulu selepas salat isya itu selalu berpesan kepada anak-anaknya, ya baniya namu la'allallaha an yarzuqakum minal laili khairan, anak-anakku ayo segera tidur, mudah-mudahan akhir malam Allah berikan rezeki untuk kita bisa bangun melaksanakan salat. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan rahimallahu man wa'adha nafsahu wa ahlah, semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan mau'idhah untuk dirinya dan keluarganya dengan mengatakan, ya ahli salatakum salatakum, wahai keluargaku, anak istriku, jagalah sholat. Ibadah sholat itu menjadi pilar terpenting untuk mewujudkan apa, keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Melalui ibadah sholat tadi yang diperhatikan dalam lingkup keluarga kecil tadi, insya Allah akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Iya kan? Keluarga yang pondasinya adalah taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan mewujudkan sebuah negeri, sebuah tempat yang aman, damai, sentosa, sejahtera. Kita mulai dari mana? Lingkup yang paling kecil. Kita mulai dari mana? Dari lingkup yang paling kecil. Jadi kalau kita bertanya bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, terlalu banyak dan luas kalau dibahas. Tapi kalau kita misalkan fokus untuk satu poin ini, sholat dijaga, maka insya Allah akan terwujud keluarga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bersama kita ada Ustaz Ayyub Syafruddin hafizahullahu ta'ala. Kita mohon untuk juga memberikan waktunya buat kita semua. Fadhil Ustaz Ayyub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullah ta'ala berkaitan dengan masalah keluarga, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita semua, keluarga kita semua, agar tidak terjerembab ke dalam siksa api neraka. Dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan penggal kalimat dari ayat tu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, allimu anfusakum wa ahlikum al khair wa addibuhum. Ajarilah diri kalian, keluarga kalian dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai yang berdasar kepada Al-Quran was-sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dan didiklah mereka. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan tentang ayat tersebut yang semakna, yaitu addibuhum, didik mereka, wa'allimuhum, dan ajari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga segenap keluarga agar tidak terjatuh kepada siksa api neraka. Karena sesungguhnya perjalanan akhir dari perjalanan hidup kita, apakah kita akan masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala atau masuk ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Oleh sebab itu, semenjak di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan kepada kita, terkhusus kepada para penanggung jawab di dalam keluarga, yaitu ayah bagi anak-anak atau suami bagi istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab itu adalah bagaimana mengupayakan mereka, mendidik mereka dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, dengan nilai-nilai ajaran-ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga benar-benar tertanam. Inilah bekal wasiat dari salafuna soleh, bagaimana kita mengarahkan keluarga kita agar selamat dari siksa api neraka. Tentu saja pada masa sekarang ini, mendidik anak, mendidik istri, bahkan terkadang mendidik diri kita sendiri, penuh tantangan, penuh godaan, penuh ujian. Benda kecil yang sering kita temui, misalnya HP, itu saja di beberapa tempat, di beberapa keluarga menjadi alat penghancur kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang kemudian terjatuh kepada bentuk-bentuk kemaksiatan. Tidak sedikit anak-anak kita, na'udzubillah, yang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. dipicu dari keberadaan alat teknologi yang kemudian bisa difungsikan untuk menjadi alat media sosial, medsos. Sehingga dari sinilah kemudian bisa menjadi salah satu sebab bermula kehidupan rumah tangga yang tadinya harmonis, kehidupan rumah tangga yang tadinya sakinah, tenang, mawaddah warahmah, penuh cinta dan kasih sayang, kemudian menjadi kehidupan yang hancur luluh. Ini semua salah satu penyebabnya adalah ketika benda kecil yang berisi perangkat-perangkat teknologi itu tidak mampu dikendalikan oleh sang pemegangnya. Karenanya kembali kepada apa yang dipesankan di dalam ayat tadi, betapa pentingnya kita mendidik, mengarahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang terus-menerus beribadah, terus-menerus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan-amalan mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit dari yang tersampaikan bisa memberikan manfaat, mencerahkan kita semua. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya bisa datang ke Cikicing ini yang awalnya tidak direncanakan. Inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengantarkan saya ke tempat ini. Tidak ada terbersit pagi hari tadi, saya tidak ada terbersit mau ke Cikijing. Begitu juga siang hari, sebelum Jumatan, tidak ada terbersit saya mau ke Cikijing. Pada Jumat ketemu, siapa itu? Ustaz Abu Ibrahim. Nah, terus didorong-dorong. Ya, namanya orang didorong akhirnya maju juga kan begitu. Nah, demikian, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu, bertatap muka dengan salafin semua di sini, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang kita patut untuk syukuri. Saya ketemu dengan salafin dari Babakan tadi, saya wajahnya ingat tapi kadang-kadang namanya lupa gitu. Nah, kemudian juga ada dari Talaga, ada dari Batu Rajek atau apa? Hah? Bantarucek, ya. Yang penting B-nya di depan. Demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua sehingga kita tetap istiqamah dan bisa meraih husnul khatimah dan akhir daripada perjalanan kita, kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam jannah yang penuh kenikmatan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.